بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya membahas kitab Durusul Lughatil Arabiyyah pada juz salif, pada jilid yang ketiga dari kitab ini, sampai pada pelajaran yang ke-17 Ad-Darsu As-Sabi'a Asyara, pelajaran yang ke-17, terakhir sampai pada tamrin yang ke-8 ya, pada pelajaran ini. Berikutnya, tamrin yang berikutnya ini sudah tidak terkait dengan pembahasan sebelumnya dari tamrin-tamrin yang sebelumnya pada pelajaran ini. Kalau sebelumnya dibahas tentang fi'il bab af'ala, yakni fi'il thulatsi mazid bab af'ala. Adapun yang berikutnya ini sudah tidak terkait dengan itu lagi. Jadi pembahasan pada permasalahan yang lain, ya, tidak terkait dengan sulasi mazid tersebut. Baik. Pada halaman ke-147 ya. Halaman 147, sekarang tamrin yang ke-9. Ya, tasian yang ke-9. تأمل الأمثلة الآتية لي ولو تأمل الأمثلة الآتية. Perhatikan contoh-contoh berikut ini, li walau, untuk kata walau, walau ini. Awalan yang pertama, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah, zat yang menyempurnakan cahayanya. Wallahu mutimmu nurihi, Allah zat yang menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafiruna, walaupun, meskipun orang-orang kafir itu benci, meskipun orang-orang kafir itu tidak suka. Nah, di sini, dalam ayat ini digunakan tadi kata walau. Dijelaskan bahwasanya lau di sini adalah lau wasliyah. Jadi lau di sini lau wasliyah. Jadi bukan harfum tina'in lim tina'in. Ya, sebagaimana dibahas pada pembahasan terdahulu, tetapi di sini dia dikatakan sebagai lau wasliyah yang memberikan faedah taqlil atau ta'mim. Ya, taqlil itu mengecilkan atau mereduksi, atau ta'mim menggeneralisasikan atau menyebarkan ini. Dan dia lau sebagai huruf, sebagai tadi dikatakan huruf wasli ya, ya, ini tidak beramal dan tidak mempunyai kedudukan i'rab. Ya, jadi tidak beramal, tidak seperti lau harfum tina lim tina, dan juga dia tidak mempunyai kedudukan i'rab. Ya. Adapun waw yang sebelum lau, walau ada waw sebelum lau, Ini adalah wawu hal, ya, wawu hal. Jadi waw yang menunjukkan hal, makna hal, menunjukkan keadaannya. Dan kalimat yang setelahnya, walau karihal kafirun, ya, kalimat yang setelah wawu hal, itu menjadi jumlah haliyah. Ini penjelasan ataupun i'rab dari kalimat ini. Jadi wawnya tadi menunjukkan hal. Dan Allah itu zat yang menyempurnakan cahayanya dalam keadaan meskipun orang-orang kafir itu membenci. Ini. Contoh yang berikutnya. Nah, nanti perhatikan dari contoh tersebut dengan makna ataupun penjelasan tentang walau tersebut. La tashtari hadhihi sayyarata. La tashtari hadhihi sayyarata. Walau a'jabaka launuha wa syakluha fa innaha qadimatun. La tashtari hadhihi sayyarata. Jangan engkau beli mobil ini. Walau a'jabaka launuha wa syakluha. Walaupun mentakjubkanmu warnanya dan bentuknya. Fa innaha qadimatun, karena sungguh ia itu lama. Mobil tersebut mobil yang lama, bukan baru. Ya, ini walau a'jabaka launuha wa syakluha. Artinya menunjukkan keadaan dari as-sayyarah tadi. Kamu jangan membeli mobil ini. Bagaimana keadaan mobilnya? Walau a'jabaka launuha wa syakluha. Meskipun keadaannya itu warnanya ataupun bentuk mobil itu membuat takjubmu, membuat kagum engkau. Ini. Fa innaha qadimatun, karena sungguh mobil itu lama, ya, bukan baru. Salisan yang ketiga, ahdur al-imtihana. Ahdur al-imtihana wala kunta maridan. Ahdur al-imtihana wala kunta maridan. Datanglah pada ujian meskipun engkau sakit. Ya, dalam keadaan meskipun engkau sakit. Ya, dari contoh yang ketiga tadi, uhdur al-imtihana, uhdur al-imtihana atau uhdur al-imtihana walau kunta maridan. Datangilah ujian itu meskipun keadaan kau sakit. Ya, meskipun kau dalam keadaan sakit. Ini walau kunta maridan. Rabi'an yang keempat, ishtari hadzal mu'jama walau kana ghalian. Ishtari hadzal mu'jama walau kana ghalian. Belilah kamus ini meskipun kamus itu mahal. Keadaan atau hal dari kamus itu mahal. Khamisan yang kelima, lan askuna hadzal baita. Lan askuna hadzal baita. Aku tidak akan tinggal di rumah ini. Aku tidak akan menempati atau meninggali rumah ini. Walau a'taitanihi majjanan. Walau a'taitanihi majjanan. Meskipun engkau memberikannya kepadaku gratis. Ya, dengan gratis. Ya. Jadi ini contoh penggunaan walau. Jadi di situ wawunya adalah wawu hal. Artinya dia menunjukkan makna hal. Kemudian kalimat yang terletak setelah waw hal itu menjadi jumlah haliyah. Ya. Adapun lau tadi dikatakan lau wasliyah. Ya. Artinya dia ya sekedar menghubungkan, ya, tidak beramal, ya, tidak mempengaruhi i'rab dari yang setelahnya, dan juga lau itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, ini. Ini tentang walau, ya. Sebagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh tersebut. Berikutnya, asyiran yang ke-10. Ya, tamrin yang ke-10. La hadza mustahilun. Ya. La hadza mustahilun. Ya. Sungguh ini mustahil. Sungguh ini tidak mungkin. Ya, dalam kalimat ini ada huruf lam yang ada di awal. Ya. Lam apa ini? Yang berada di awal kalimat ini, di awal dari jumlah ismiyah ini, hadza mubtada, ya, mustahilun khobar, ini jumlah ismiyah. Kemudian di situ diawali oleh lam. Maka di sini dijelaskan tentang lam ini. Hadhihi lamul ibtidai. Hadhihi lamul ibtidai. Ini adalah lam ibtida. Lam yang ada di permulaan tersebut disebut sebagai lam ibtida. Ya, sesuai dengan namanya, sesuai dengan tempatnya, dia berada di awal kalimat, di permulaan kalimat, maka disebut sebagai lam ibtida. Lam yang berada di ibtida, ibtida il kalam, di permulaan kalimat, di awal kalimat. Ini. Watufidu taukida matmumil jumlati. Watufidu taukida matmumil jumlati. Dan memberikan faedah taukida matmumil jumlah. Taukid. Ya, jadi penegasan atau penguatan. Ya. Matmumil jumlah. Kandungan kalimat tersebut. Jadi faedah atau fungsi dari lam ibtida adalah untuk menegaskan atau untuk menguatkan kandungan makna yang ada pada jumlah atau kalimat tersebut. Ya, menguatkan kandungan makna yang ada pada kalimat tersebut. Ya. Kalau dari contoh tadi dikatakan hadza mustahil. Ini mustahil, ini tidak mungkin. Ya, itu kalimat asalnya ya, sesuai dengan maknanya bisa difahami ya. Memberitahukan, mengkhabarkan tentang sesuatu yang mustahil. Hadza mustahil. Kemudian didahului oleh lam ibtida. Ya, menjadi la hadza mustahil. La hadza mustahilun. Nah, ketika ada lam itu ketika didahului oleh lam ibtida semacam ini, maka di situ kandungan makna kalimat tersebut menjadi lebih kuat, lebih tegas. Sungguh. Nah, kalau di Indonesia dikatakan sungguh, ini mustahil. Nah, jadi kalimatnya lebih tegas, lebih kuat, ya, lebih apa, yakin gitu ya, lebih mantap. Ini sungguh, ini mustahil. Ini lam ibtida, lam yang berada di permulaan kalimat, yang berfungsi menegaskan atau menguatkan kandungan makna kalimat tersebut, dan juga kalau diperhatikan, dia tidak berpengaruh pada i'rab kalimat setelahnya. Nah, ya, artinya dia tidak beramal, tidak mempengaruhi keadaan kata-kata yang setelahnya. Hadza mubtada mustahilun khobar, tetap dengan keadaannya masing-masing, sebagaimana mubtada dengan keadaannya dan juga sebagaimana khobar dengan keadaannya. Wafid tanzili, dan di dalam Al-Quran, contoh penggunaan lam ibtida ini, awalan yang pertama dalam surah An-Nahl, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ajrul akhirati akbar. Ya, wala ajrul akhirati akbaru. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih besar. Ya, ditegaskan, dikuatkan kandungan makna kalimat ini. Sungguh pahala akhirat itu lebih besar. Ini lam ibtida. Kemudian ajru di situ mubtada, marfu' dengan dhammah. Akbaru itu khabar, marfu' dengan dhammah. Ini menunjukkan apa? Lam ibtida tidak berpengaruh pada kata-kata yang setelahnya. Secara i'rab, dia tidak mempengaruhi keadaan kata-kata yang setelahnya. Jadi, yang setelahnya tetap sebagaimana asalnya. Kalau dia mubtada khobar, ya tetap dengan mubtada khobar tersebut. Mubtada marfu', khobar marfu'. Tetap seperti itu. Tidak terpengaruh oleh lam ibtida dari sisi i'rab. Ya. Pengaruhnya tadi hanya dari sisi makna, ya, jadi menguatkan makna kalimat tersebut. Ini. Sanian yang kedua, wala dzikrullahi akbaru, wala dzikrullahi akbaru, dan sungguh dzikrullah itu lebih besar, mengingat Allah atau berzikir pada Allah, ya, akbaru lebih besar. Ini pada surah Al-Ankabut. Dzikru di sini mubtada, marfu' dengan dhammah, akbaru khabar, marfu dengan dhammah. Contoh berikutnya salisan yang ketiga, wala azabul akhirati akbaru, dan sungguh siksa akhirat itu lebih besar. Ya, azabu di sini mubtada marfu dengan dhammah, akbaru ini khabar marfu dengan dhammah. Ya, ini didahului oleh lam ibtida. Contoh yang berikutnya pada ayat yang lain lagi, Rabi'ah yang keempat, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Wala amatun mu'minatun, dan sungguh seorang budak perempuan yang beriman, khairun min musyrikatin, itu lebih baik dari seorang perempuan yang musyrik. Sungguh seorang budak yang beriman lebih baik dari seorang perempuan yang musyrik. Walau a'jabatkum. Ya, tadi sudah dijelaskan, ya, meskipun ya dia perempuan yang musyrik itu mentakjubkan kalian, membuat kagum kalian. Ya, meskipun kalian kagum terhadap perempuan yang musyrik tadi, tetapi apa? Budak yang beriman itu lebih baik dari perempuan yang musyrik, yang bukan budak, ya, yang merdeka. Ini. Yang berikutnya masih pada ayat yang sama. Contoh yang kelima, wala 'abdu mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Wala 'abdun mu'minun, dan sungguh seorang hamba yang beriman, seorang budak laki-laki yang beriman, khairun min musyrikin, lebih baik dari seorang musyrik. Walau a'jabakum, meskipun dia mentakjubkan kalian. Meskipun budak laki-laki itu membuat kalian takjub, kagum. Ini pada ayat ini, ya, sebagaimana tadi, diawali oleh lam ibtida. Jadi menegaskan, menguatkan kandungan makna dari kalimat tersebut, dari ayat ini. Sungguh budak beriman. Ya, kalau di maknanya di apa? Digabungkan dari kedua ayat ini, potongan ayat. Jadi sungguh budak yang beriman, baik itu budak laki-laki maupun budak perempuan, itu lebih baik dari orang musyrik yang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, meskipun mereka itu membuat takjub, membuat kagum, meskipun mereka itu mengagumkan, ya, menyenangkan dan seterusnya. Ini. Yang berikutnya, hadisan yang keenam, wa fil hadisi, di dalam hadis disebutkan, la ghadwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. La ghadwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh ya, ghadwatun, satu pagi atau berpagi-pagi, fi sabilillah, di jalan Allah, aw rauhatun, atau sore hari, rauhatun, waktu sore hari, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan apa-apa yang ada padanya, lebih baik dari dunia seisinya. Sungguh di pagi hari dalam sabilillah ataupun di sore hari dalam fisabilillah, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini tentang lam ibtida, lam yang berada di permulaan kalimat, ibtidail kalam atau ibtidail jumlah, kemudian tufidu taukida matmumil jumlati, memberikan makna atau berfungsi untuk menegaskan atau menguatkan kandungan makna kalimat tersebut, dan tidak berpengaruh pada i'rab kalimat yang setelahnya atau kata-kata yang setelahnya. Berikutnya, hadiah asyara yang ke-11, asbaha min akhwati kana, ya, tentang fi'il asbaha. Asbaha min akhwati kana, termasuk saudara dari kana. Ya, asbaha min akhwati kana. Asbaha termasuk dari saudara-saudara kana. Kalau dikatakan dia min akhwati kana, berarti apa? Dia beramal sebagaimana amalan kana. Beramal atau berhukum sebagaimana amalan kana, yakni tarfa'ul isma wa tansibul khabara, merufakkan isim dan menasabkan khabar. Ini asbaha berarti juga demikian, asbaha, merofakkan isim asbaha dan menasabkan khobar asbaha sebagaimana pada kana. Nahwu, contoh, asbaha hamidun maridun. Asbaha hamidun maridun. Hamid, ya, di sini dijelaskan maknanya ai, yakni adrakahu subhu wa huwa maridun. Adrakahu subhu wa huwa maridun. Ya, subuh itu menemuinya dalam keadaan dia sakit. Artinya dalam di waktu subuh keadaan Hamid itu sakit. Jadi menunjukkan keadaan di waktu subuh, di waktu pagi. Asbaha Hamidun maridun. Di waktu pagi keadaan Hamid sakit. Ini makna dari kalimat ini yang menggunakan asbaha. Nah, di situ asbaha Hamidun maridun. Hamidun sebagai isim dari asbaha. Maka dia marfu, dirofakkan oleh asbaha. Kemudian maridun ini sebagai khobar dari asbaha. Maka dia mansub, dinasabkan oleh asbaha tersebut. Ini. Wa fit tanzili, dan di dalam Al-Qur'an disebutkan contoh penggunaan asbaha ini. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Ya. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan hati ibunya Musa itu menjadi hampa, menjadi kosong. Ya. Farigha, kosong atau hampa. Di waktu pagi, karena demi asbaha. Jadi di waktu pagi hati ibunya Nabi Musa alaihi salam itu menjadi kosong, menjadi hampa. Asbaha, kemudian isim dari asbaha fuadu, marfu dengan dhammah, kemudian khobar asbaha farigha, mansub dengan fathah. Waqad ta'ti bi ma'na sara, dan terkadang asbaha ini datang dengan makna sara. Ya, terkadang asbaha ini bisa bermakna sara. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Ta'ala, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka kalian menjadi bersaudara dengan nikmatnya. Ini fa'asbahtum. Asbaha, kemudian domir ta, ini sebagai isim asbaha. Karena domir, maka dia mabni. Kemudian ikhwana, ini khobar dari asbaha. Mansub dengan fathah. Ini. Kemudian latihannya. Adkhil asbaha alal jumalil atiyati. Masukkan asbaha pada kalimat-kalimat berikut ini. Masukkan asbaha pada kalimat-kalimat berikut ini. Al-bardu syadidun. Al-bardu syadidun. Dingin itu apa? Menyengat. Kalau panas menyengat, kalau dingin apa? Menusuk. Syadid artinya sangat kuat. Jadi dingin itu sangat kuat. Ya. Dimasukkan asbaha pada kalimat ini. Jadi asalnya ini mubtada khobar ya, al-bardu mubtada, syadidun khobar, kemudian dimasukkan asbaha menjadi asbahal bardu syadidan, asbahal bardu syadidan. Jadi keadaan dingin di waktu pagi itu sangat kuat, ya, sangat dingin. Ini. Tsanian yang kedua, ana maridun. Saya sakit. Ana mubtada maridun khabar. Kemudian dimasuki asbaha menjadi asbahtu maridun. Asbahtu maridun. Ya. Keadaan saya di pagi hari sakit. Ya, di situ isim dari asbaha berupa bomir, bomir ta. Ya. Mabni, tetapi mahalnya rafa karena sebagai isim asbaha. Jadi lafadznya mabni, adapun mahalnya, kedudukannya adalah rafa, karena sebagai isim dari asbaha. Kemudian maridun ini marfu, maridun ini mansub sebagai khobar dari asbaha. Yang berikutnya, salisan yang ketiga, hum asdiqa'u. Hum asdiqa'u, mereka adalah para sahabat. Hum mubtada, asdiqa'u khabar. Dimasukkan asbaha menjadi asbahu, asbahu asdiqa'a. Asbahu asdiqa'a. Jadi bersambung dengan dhamir waw, waw jama'ah. Karena digunakan untuk ghaib mudzakkar jama'. Ya, menggantikan hum. Maka isim dari asbaha ini berupa dhamir waw mabni, ya, dengan sukun, wawunya sukun. Adapun mahalnya, kedudukannya dia rafa, fi mahali raf'in. Dhamir ini fi mahali raf'in, berada pada tempat rafa karena menjadi isim asbaha. Kemudian asdiqa'a, khabar dari asbaha, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhirnya. Ini tentang asbaha. Termasuk saudara kana, maka dia beramal dengan amalan kana. Ini. Berikutnya, tsani asyara, yang ke-12. Tamrin yang ke-12. Aushaka. Aushaka, ay qoruba. Aushaka ini bermakna qoruba. Dekat. Dekat atau mendekati. Ya, ini makna dari aushaka. Ya. Wahia min akhwati kana. Dan dia, aushaka ini termasuk dari saudara-saudara kana. Ya, jadi di samping kana dan saudara-saudaranya seperti asbaha, amsa, ya. Kemudian mazala, mangfakka, madama dan lainnya. Di sana juga ada beberapa fi'il yang beramal sebagaimana amalan kana, sehingga bisa dikatakan sebagai saudara dari kana. Yang fi'il-fi'il ini, ya, secara makna ini terhimpun menjadi tiga jenis fi'il, yakni af'alul muqarabah, kemudian af'alul roja, dan af'alul syurur. Jadi fi'il-fi'il muqarabah, fi'il-fi'il yang menunjukkan makna mendekati, makna menunjukkan yang dekat, muqarabah. Ya, salah satunya adalah aushaka ini. Ini termasuk af'al muqarabah. Adapun jenis yang lain tadi, af'alul roja, fi'il-fi'il yang menunjukkan makna roja, harapan. Seperti asa, ya, asa, dan yang lainnya. Kemudian ada juga af'alul syurur, fi'il-fi'il yang menunjukkan makna syurur, yakni makna memulai, melakukan suatu perbuatan. Ya, mungkin di lain waktu atau di kitab nahwu yang lain itu ada pembahasannya di sana pada bab kana. Nah, dia fi'il-fi'il tersebut af'alul muqarabah, af'alur roja, dan af'alur syuruk ini dianggap sebagai saudara dari kana karena beramal sebagaimana amalan kana. Seperti disebutkan di sini, aushaka tadi bermakna qoruba. Berarti dia termasuk af'al muqarabah. Berarti dia, wahiya min akhwati kana, dia termasuk saudara dari kana. Beramal dengan amalan kana. Merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Wa yajibu an yakuna khobaruha mukawwanan min anwal fi'li. Wa yajibu an yakuna khobaruha mukawwanan min anwal fi'li. Dan wajib khobarnya itu berupa susunan dari an dan fi'al. Nah, di sini disyaratkan aushaka, dia termasuk saudara dari kana, beramal dengan amalan kana, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Tetapi di sini disyaratkan khobar dari aushaka itu wajib harus berupa susunan an dan fi'al. Artinya khobarnya tidak bisa bermacam-macam bentuknya seperti pada kana. Khobarnya bisa berupa isim, ya, lafadz yang berupa isim seperti tadi maryuban atau syadidan atau yang semisalnya, tidak bisa untuk khobar dari aushaka. Karena di sini disyaratkan khobar dari aushaka ini harus berupa susunan an dan fi'al. Nahwu contoh, aushaka darsu ayyantahiya. Aushaka darsu ayyantahiya. Ya, pelajaran itu hampir selesai. Ya, makna tadi qoruba, dekat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut atau diungkapkan dengan apa kata hampir. Hampir kan berarti dia dekat, mendekati. Ini ausyakad darsu ayyantahiya. Pelajaran itu hampir selesai. Pelajaran itu mendekati selesai. Ini. Nah, di sini ausyaka tadi saudara kana, kemudian ad-darsu isim dari ausyaka marfu' dengan dhammah, kemudian an yantahiya. Ya, susunan dari an dan fi'il. An yantahiya, an, kemudian yantahiya fi'ilnya. An ini huruf masdar. Kemudian yantahiya fi'il yang terletak setelah an. Nah, susunan an dan fi'ilnya ini an yantahiya ini sebagai khobar dari ausyaka. Ya. Nah, karena khobarnya berupa susunan an dan fi'il, maka dia tidak dinasabkan secara lafaz, tapi nasabnya secara mahal, secara kedudukan. Jadi an yantahiya di sini nasab sebagai khobar dari ausyaka. Nah, nasabnya itu secara mahal, secara kedudukan. Nah, di situ lafaz yantahiya dia mansub, benar. Yantahiya mansub, tetapi nasabnya yantahiya karena an. Itu fi'il mudhari', yantahiya fi'il mudhari', dia mansub, dinasabkan oleh an. Huruf masdar tersebut. Jadi nasabnya yantahiya karena an, karena huruf masdar. Bukan karena khobar dari ausyaka. Kenapa? Karena yang menjadi khobar dari ausyaka itu keduanya, an dan fi'ilnya. Bukan hanya fi'ilnya saja, tetapi an-nya juga. Termasuk ini satu susunan, ini satu rangkaian, semuanya ini, an dan fi'ilnya, an yantahiya, ini semua menjadi khobar dari ausyaka. Nah, kalau sesuatu berupa susunan semacam ini, maka dia tidak bisa di-i'rab secara lafad. Artinya tanda i'rabnya tidak bisa diterapkan secara lafad. Jadi i'rabnya hanya pada mahalnya, pada kedudukannya, pada tempatnya. Adapun lafad, ya sesuai dengan keadaan lafad-lafad itu. Kalau di sini susunan dari an dan fi'al, ya sesuai dengan kaidah an dan fi'al. An itu menasabkan fi'al mudhari', fi'il mudhari' setelah an dia mansub disebabkan oleh an tersebut. Ini. Jadi perlu diperhatikan, diuraikan, dipisah ya. Ini. Ini ya. Kemudian wa yusta'malu minha al-mudhari'u aidan. Dan juga digunakan darinya dari ausyaka tersebut bentuk mudhari'nya. Tidak hanya bentuk madhi saja. Ausyaka ini madhi. Selain madhi digunakan, mudhari'nya juga digunakan. Dan tentunya tadi dengan amalan yang sama. Nahwu contoh, yushiku at-tullabu an yarji'u ila biladihim fil ijazati. Ya, yushiku. Ini bentuk mudhari' dari ausyaka. Kenapa? Karena ausyaka ini berwazan af'ala. Pada pembahasan sebelumnya ya, ausyaka secara wazan bentuk fi'il, bentuk kata, dia berwazan af'ala. Maka mudhari'nya berwazan yuf'ilu. Sehingga di situ mudhari'nya menjadi yushiku. Ya. Nah, pada mudhari' ini dia juga beramal sebagaimana madhinya tadi, merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Isim dari yushiku adalah at-tullabu marfu' dengan dhammah. Kemudian khabar dari yushiku an yarji'u, susunan dari an dan fi'ilnya. Nasab secara mahal, nasabnya secara tempat atau secara kedudukan. Ya. Ini. Para siswa atau para mahasiswa itu hampir kembali ke negeri mereka ya, pada ijazah. Di sini bermakna liburan ya. Ya. Ijazah ini bisa bermakna ijazah, surat izin, juga bisa bermakna liburan. Sesuai konteksnya apa di sini? Para siswa, para pelajar atau para mahasiswa itu hampir kembali pulang ke negeri-negeri mereka pada ya pada liburan, pada musim liburan. Kalau diartikan pada ijazah enggak nyambung. pulang ke negeri mereka pada ijazah, ya, tidak tepat, tapi pada liburan, pada musim liburan, liburan sekolah atau liburan di universitas, ya. Ini tidak ada kegiatan di sekolah atau di universitasnya, ya, kebanyakan mudik, pulang kampung, kembali ke negerinya masing-masing. Ini ya. Ini pada pembahasan ini tentang Aushaka yang termasuk saudara dari Kana. Berikutnya, Salisa Asyara, tamrin yang ke-13. Yuriduha li amrin ma. Dia menginginkannya untuk suatu perkara. Yuriduha, dia menginginkannya. Li amrin ma, untuk suatu perkara. Ya, tidak dijelaskan perkara apa ya. Ada suatu perkara. Secara umum, ada perkara. Ada urusan. Ya. Ini makna, ya, kira-kira ya, makna dari kalimat ini. Nah, di situ ada ma, li amrin ma. Ada ma di akhir ini. Ini ma apa? Kenapa ada ma di sini? Menunjukkan makna apa? Hadihi ma an-nakiratu tammatul mubahamatu. Ini adalah ma nakirah tammah, mubahamah. Ya. Wa ta'ti na'tan lima qablaha, dan dia datang sebagai na'at dari kata yang sebelumnya. Jadi ma dari sisi i'rabnya dulu, dia tadi dikatakan na'tan sebagai na'at lima qablaha dari kata yang sebelumnya. Jadi ma ini na'at dari amrin. Kemudian ma itu sendiri tadi dikatakan sebagai ma an-nakiratul tammatu al-mubhamatu. Jadi ma di sini nakirah. Maka sesuai, amrin itu nakirah, na'atnya juga nakirah. Karena ma di sini nakirah. Jadi bermakna nakirah. Dikatakan dia bermakna syai'un. Syai'un. Sesuatu. Ya, artinya tidak tertentu. Juga lafadznya syai'un nakirah. Bukan asy-syai'u. Tidak ada alif lamnya. Syai'un dengan tanwin. Jadi secara makna menunjukkan makna nakirah. Ya. Kemudian tammah, tam, sempurna, lengkap. Maksudnya apa? Ma di sini dia tidak membutuhkan apa? Silah. Tidak membutuhkan silatul mausul. Ataupun juga tidak membutuhkan apa? Sifat untuk melengkapi atau untuk menambahkan maknanya atau memperjelas maknanya. Tidak butuh silah. Sebagaimana pada isim mausul juga tidak membutuhkan sifat. Ya. Ini. Cukup dengan ma ini saja. Sehingga disebut tamah. Karena tidak butuh yang lain. Dia mencukupkan dengan dirinya sendiri, dengan lafaz ma ini sendiri. Ma nakirah ini sendiri. Kalau ma yang termasuk isim mausul, ya, di antara isim mausul ada ma ya, ma al-mausulah, itu membutuhkan silah. Ma al-mausulah membutuhkan silatul mausul. Ya. Nanti bisa dicari contohnya pada pembahasan isim mausul. Ma al-mausulah. Ya. Setiap isim mausul itu pasti membutuhkan silatul mausul. Pasti mempunyai silatul mausul. Kalimat yang terletak setelah isim mausul yang menjelaskan isim mausul tersebut. Itu ma yang termasuk isim mausul. Atau ma yang dia mempunyai sifat. Ya. Nah, kalau ma dia mempunyai sifat. Ya. Ada sifat yang menjelaskan ma tersebut. Maka ini bukan, ini tidak termasuk ma yang ini. Yang jelas, di sini ya, tamah, itu maksudnya apa? Ma ini tidak membutuhkan silatul mausul, dan juga tidak membutuhkan sifat. Sehingga setelah ma, tidak disertai kata-kata yang lain, yang terkait dengan ma tersebut. Yang menjelaskan pada ma tersebut, tidak, dia tidak butuh itu. Ya. Kemudian mubahamah, mubaham. Umum, ya, artinya tidak tertentu, tidak jelas pada satu makna atau satu zat tertentu, tidak, tapi masih mubham, tidak jelas, masih secara umum. Ini ma yang seperti ini, ma nakirah tammah mubhamah. Ya. Kalau dalam terjemahan apa? Ya, tadi ma itu maknanya syai'un, sesuatu. Secara umum sesuatu apa? Ya, sesuai dengan konteksnya nanti ya. Yuriduha li amrin ma, dia menginginkannya untuk suatu perkara, untuk suatu urusan. Ya, diterjemahkan seperti itu saja sudah cukup. Karena tadi sesuai dengan makna dari ma tersebut, ma nakirah tamah mubhamah. Ya, nakirah tidak tertentu, kemudian tamah tidak membutuhkan yang lain, tidak membutuhkan sifat ataupun silah, dan mubham, ya, tidak jelas, sesuatu yang umum itu ya. Nahwu, contoh yang lain. Safartu ila riyadi li sababin ma. Saya bepergian ke Riyadh untuk suatu sebab. Karena suatu sebab. Karena ada sebab. Ya sudah, itu saja. Tidak disebutkan sebabnya apa, sebab yang bagaimana, sebab yang sifatnya apa. Misalkan li sababin daruriyin. Tidak seperti itu, tidak. Cukup. Atau li sababin ma daruriyin atau ma daruriyatin, sesuatu yang darurat, tidak seperti itu, tidak ada sifatnya. Ya, jadi tadi dalam terjemahan ya mungkin seperti tadi, untuk suatu sebab, karena suatu sebab. Ya. A'tini kitaban ma, berikan padaku buku. Buku apa saja? Yang jelas buku. Bukan buku tulis. Bukan yang lain, tapi buku. Buku apa saja, terserah. Tidak menentukan buku yang ini, buku yang itu, buku yang seperti ini. Tidak. Sembarang. Umum. Tidak jelas bukunya apa. Asal buku. Sesuai dengan makna kitab, makna buku. A'tini kitaban ma. Berikan padaku buku. Ambilkan buku. Apa saja. Ini. Ra'aituhu fi makanin ma. Aku melihatnya di suatu tempat. Ya, tidak jelas tempatnya mana, tempat bagaimana, atau sifat dari tempat itu bagaimana, tidak dijelaskan. Itu ya. Qara'tu hadzal khabara fi shahifatin ma. Saya membaca berita ini pada suatu halaman. Halaman ya, halaman apa? Mungkin koran atau buku atau majalah. Ini. Tidak dijelaskan, tidak disifatkan pada ma ini. Aku membaca berita ini di suatu halaman. Ini ma nakirah tamah mubahamah. Ya. Berikutnya, Rabi'ah Asyara yang ke-14, Muhammad ibn William. Muhammad putra dari William. Muhammad anak laki-laki dari William. Tuhzafu hamzatu ibnin idha ja'a sifatan li'alamin mudhafan ila ismi abihi. Hamzah dari Ibnun itu dihilangkan. Ibnun. Di awalnya kan ada Hamzah. Hamzah wasal. Ibnun. Nah, Hamzah ini yang ada di awal, Hamzah wasal ini, itu dihilangkan. Idza ja'a sifatan. Jika dia datang sebagai sifat. Kata Ibnun itu datang, muncul sebagai sifat. Li'alamin mudhafan ila ismi abihi. Untuk alam, untuk nama, yang diidhofahkan pada nama ayahnya. Sifat untuk nama yang diidhofahkan pada nama ayahnya. Muhammad ibnu Wilyama. Ya. Ini. Atau contoh yang berikutnya, nahwu Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib. Muhammad anak laki-laki Abdullah. Abdullah anak laki-laki dari Abdul Muttalib. Nah, di sini ibnu sebagai sifat dari alam, nama, yaitu Muhammadu. Kemudian ibnu ini diidhofahkan. Jadi yang diidhofahkan ibnunya ya. Jadi ibnu tadi disebutkan idza ja'a sifatan li'alamin. Jadi membacanya seperti ini supaya jelas. Afwan, diulangi. idza jaa sifatan di alamin, jika ibnun itu datang sebagai sifat dari nama, dari suatu nama, mudhafan ila ismi abihi, yang diidhafahkan pada nama ayahnya. Jadi ibnu, ibnun itu diidhafahkan pada nama ayah dari nama tersebut. Jadi ibnun datang sebagai sifat dari nama, dari suatu nama, dari nama orang. Kemudian ibnun itu diidhafahkan pada nama ayahnya, ayah dari orang tersebut. Ya, maka nanti hamzah dari ibnun itu dihilangkan. Contohnya ini, Muhammad ibnu Abdillahi. Ibnun di sini sifat dari alam, dari nama, yakni yang sebelumnya, Muhammad, Muhammadun asalnya ya, Muhammadun. Kemudian disifati dengan ibnun. Kemudian ibnun ini diidhafahkan pada nama ayah dari Muhammad. Ayah dari Muhammad, Abdullah. Sehingga ibnun diidhafahkan pada Abdullah. Menjadi ibnu Abdillahi. Kemudian tadi, ibnun tadi menjadi sifat dari nama Muhammad tadi. Sehingga apa? Hamzah pada ibnun dihilangkan. Dan Muhammadun yang asalnya tanwin, ketika diikuti ibnun yang hamzahnya dihilangkan seperti itu, menjadi tidak tanwin. Menjadi tidak tanwin. Dan langsung disambung dengan ba pada ibnun yang sukun. Sehingga menjadi Muhammad ibnu Abdillahi. Seperti yang awal tadi, Muhammad ibnu Wilyama. Jadi bukan Muhammadun ibnu Abdillahi. Tidak, tetapi Muhammad ibnu Abdillahi. Bukan pula Muhammadun ibnu Abdillahi, juga bukan. Ini ya. Ibni Abdul Muttalibi. Ini juga ibni. Di sini sifat dari nama, yakni Abdillah. Kemudian ibni ini diidhafahkan pada nama ayah dari Abdillah, yakni Abdul Muttalib. Sehingga hamzahnya dihilangkan. Abdillah ibni Abdul Muttalibi. Ini. Wa yushtaratu an takunal kalimatu ats-tsalatsu fi satrin wahidin. Dan disyaratkan kata-kata tiga ini, disyaratkan ketiga kata ini berada pada satu garis. Ketiga kata, yaitu nama orangnya, kemudian lafadz ibnun yang hamzahnya dihilangkan, kemudian nama ayahnya. Seperti Muhammad ibnu Abdillahi atau Muhammad ibnu Wilyama. Jadi nama orangnya, kemudian ibnun dengan hamzah dihilangkan, kemudian nama bapaknya. Ini disyaratkan tadi, apa? Ketiga kata ini berada dalam satu garis. Ya, sehingga apa? Hamzahnya dihilangkan. Hamzah dari ibnun dihilangkan. Wa idza jaa ba'duha fi sadrin wa ba'duha fi sadrin akhara kutibat kalimatu ibnun bil hamzati. Dan jika sebagiannya datang muncul pada satu baris, kemudian yang lainnya pada baris yang lain, maka pada kata ibnun itu hamzahnya ditulis. Ya, kata ibnun itu ditulis dengan hamzah. Nahwu contoh al-hasanu satu garis nama seseorang. Kemudian ibnun garis berikutnya di bawahnya, tidak segaris dengan dia, tapi garis yang di bawahnya, baris di bawahnya menjadi ibnu Aliyin. Karena berada di baris bawahnya, di baris yang berbeda, maka ibnu dalam penulisan ditulis hamzahnya. Karena tidak memenuhi syarat. Tadi disyaratkan apa? Ketika tiga kata ini berada dalam satu baris. Kalau sudah berganti baris, maka hamzah pada ibnun itu ditulis. Ibnu Aliyin. Ya. Meskipun itu nama itu datang sebagai sifat, meskipun ibnun ini datang sebagai sifat dari nama, dan dia diidhafahkan pada nama ayahnya, tetapi kalau tidak dalam satu baris, maka hamzah ibnun itu ditulis. Wala tuhdhafu fi mithli, dan juga tidak dihilangkan pada contoh Hamid ibnu Asy-Syaikh Ibrahim. Hamid putra dari Syekh Ibrahim. Kenapa di sini hamzah pada ibnun tidak dihilangkan? Li'anna ibnun lam yaqa' bainal alamaini. Karena lafadz ibnun tidak terletak di antara dua nama. Asy-Syaikh ini bukan nama. Dia apa? Laqab atau julukan atau gelar. Tidak termasuk nama. Tadi syaratnya nama. Ibnun di antara dua nama. Nama anak, Ibnun kemudian nama bapak. Langsung nama, bukan gelar, bukan laqab. Bukan yang lainnya, bukan kunyah. Ya, ini. Sehingga di situ Hamid ibnu Asy-Syaikhi Ibrahim ibnun hamzahnya ditulis. Tetap tidak dihilangkan. Dan juga mungkin satu lagi, tadi disebutkan ismu abihi, nama ayahnya. Kalau dia disebut dengan nama ibunya, diidhofahkan pada nama ibunya, bagaimana? Ya tidak memenuhi syarat. Karena tadi syaratnya mudhof ila ismi abihi, pada nama ayahnya. Berarti kalau diidhofahkan pada nama ibunya, hamzahnya pada ibnun tetap tertulis, tidak dihilangkan. Karena apa? Karena tidak diidhofahkan pada nama ayah. Dia diidhofahkan pada nama ibu. Adakah yang seperti ini? Ada satu. Yakni Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Isa, Nabi Isa alaihi wassalam, ya terserah ibunya ya. Isa bin Maryam, Isa putra Maryam alaihi wassalam. Ini. Karena Nabi Isa alaihi wassalam tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai bapak. Sehingga tidak bisa disandarkan pada nama laki-laki yang menjadi ayahnya. Karena tidak ada. Adanya punya ibu. Hanya punya ibu, tidak punya ayah. Benar-benar tidak punya ayah, ya. Bukan karena apa ayahnya meninggal di waktu dia masih dalam kandungan, tidak. Sebagaimana keyakinan kita sebagai kaum muslimin, ya. Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salam tanpa ayah. Benar-benar tanpa ayah. Dan itu kekuasaan Allah. Mampu Allah menciptakan demikian, mampu. Ya, sehingga Nabi Isa alaihi salam dia disandarkan pada ibunya. Namanya diidhofahkan pada ibunya. Ibnu Maryam. Karena dia diidhofahkan pada nama ibu, maka di situ ibnu tetap tertulis hamzahnya. Meskipun dalam satu baris, satu sator tadi, tapi karena di situ idhofahnya pada nama ibu, ya dia tetap ditulis hamzahnya. Isa ibnu Maryam. Ini. Adapun selain dari beliau, Nabi Isa alaihi salam, ya manusia semuanya disandarkan pada ayahnya selagi diketahui. Ya, wallahu alam ini. Berikutnya khamis asyar yang ke-15, hati jam'al asma'il atiyati. Hati jam'al asma'il atiyati, datangkan jamak dari isim-isim berikut ini. Mushafun, jamaknya masahifu, ya, masahifu. Mushaf, ya, mushaf Al-Qur'an itu ya, mushaf. Kemudian fina'un, halaman atau pekarangan. Halaman rumah atau gedung atau semisalnya halaman sekolah, ya. Itu ya, itu disebut fina. Jamaknya afniyatun, ya, afniyatun. Berwazan af'ilatun. Kemudian nasyatun, ya, kegiatan. Jamaknya ansyitatun. Ansyitatun. Atau nasyatatun. Jamak mu'annas salim. Nasyatatun. Atau jamak taksirnya tadi. Ansyitatun. Berwazan af'ilatun. Janibun. Di sisi, di samping. Jamaknya jawanibu. Jawanibu. Ya, ini. Sadis asyar yang ke-16. Hati maudhiya ya'ba. Datangkan bentuk maudhi dari ya'ba. Ya'ba, enggan. Tidak mau. Ini ya'ba bentuk mudhari'. Maudhinya aba. Aba. Ya, hamzah, ba. Kemudian alif, maksurah. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Ya, aba. Ini. Sabi'a asyara yang ke-17. Adakhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Masukkan setiap kata berikut ini pada jumlah mufidah. Pada kalimat yang sempurna. Yang memberikan makna yang sempurna. A'jaba. Mentakjubkan. Membuat takjub. Membuat kagum. Athna alaihi. Memuji padanya. Menyanjungnya. Ya. musabun, tertimpa atau terkena, ya, masyariqul ardi wa magharibuha, penjuru timur bumi dan penjuru baratnya, asbaha, tadi keadaan di waktu subuh, di waktu pagi, walau, ya, walau atau meskipun, walaupun, hunaihatun, waktu yang sesaat, ausyaka, bermakna qaruba, mendekati atau hampir. Kemudian ma an-nakiratut tamatul mubahamatu, ma yang merupakan ma nakirah at-tamah al-mubahamah, ya, seperti pada tamrin yang ke-13 tadi, ya, ma nakirah tamah mubahamah, ya, mungkin bisa dicoba gunakan kata-kata ini dalam kalimat, ya, membuat kalimat sendiri dari kata-kata ini, bisa melihat contoh-contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, untuk latihan. Ya, baik. Ini walhamdulillah selesai pelajaran yang ke-17 ini, ad-darsu as-sabi'a asyara. Ya. Alafu minkum untuk kekurangannya, untuk kesempatan kali ini dulu. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.